diculik aku dong. Ku gak mau malam minggu cuman bengong. Tante-tante ajak dugem dong. Hatiku galau teman semua pada sombong. Tante-tante hibur aku dong. Hatiku sedih kalau di rumah sendirian. Tante-tante ajak bilang dong. Hilangkan galau, ayo kita senang-senang. Tante culik aku dong, aku dong, aku dong. Culik aku dong. Ku gak mau malam minggu cuman bengong. Tante-tante ajak dugem dong. Hatiku galau teman semua pada sombong. Tante-tante hibur aku dong. Hatiku sedih kalau di rumah sendirian. Tante-tante ajak bilang dong. Hilangkan galau, ayo kita senang-senang. Tante culik aku dong, aku dong, aku dong. Mau mirip Sobri. gimana? Lanjut. Welcome to the Bounce.